بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. طيب أبا ركن ركن صلاة جنازة عند من؟ ركن berdiri, nah diantaranya berdiri di waktu sholat. Nah rukun dari sholat jenazah adalah berdiri. Baik, diantaranya empat kali takbir, takbir al-arba, hendak. Yang lain baca al-fatah, nah. Yang lain apa? Nah, bahkan salawat Ibrahimnya membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Doa untuk mayat, bahkan. Yang lain perurutan. Nah, yang lain salam. Baik, min syurut termasuk dari syarat-syaratnya. Jadi rukunnya. Sekarang syaratnya. Baik. Niat. Nah, إنما الأعمال بالنيات عندما bersuci, tahara. Nah, عندك menghadap kiblat. Baik. Ada yang lain? Nah, baik, muslim. Kemudian salam. Ahsan. Ada. Setelah jelas kematiannya, setelah dipastikan. Apakah ada qada dalam salat jenazah? Innaman qada. Ada. Naam. Qada. Bagi mereka yang masbuk, maka ia mengqada. Bagi yang masbuk. Naam. Bukan yang dimaksud qada di sini adalah qada apa yang sudah terlewatkan. Naam. Jadi beberapa hari umpamanya. Baik. Maka dia qada sebagaimana mengqada puasa. Tidak, ini untuk masbuk. Nah, untuk masbuk. Nah, seorang yang ia masbuk pada rakaat pada takbir yang ketiga. Pada takbir yang ketiga. Ketika imam membaca doa. Maka yang masbuk ini baca apa dia? Dia takbir pertama dia. Bagi dia takbir pertama, baca apa dia? Ahsan. Ada. Nah. Jadi takbir yang ia mengikuti imam pada awal dia datang itu dihitung takbir pertama dia. Walaupun imam pada takbir yang ketiga. Baik. Bagi seorang yang dia tidak sempat untuk mensholat di jenazah. Apa boleh dia salat di kuburnya? Nah. Ah, boleh, nah, disyariatkan. Tanyakan di mana dikubur, harus dia sholat di sana. Baik. Kemudian di sini ada ralat, yaitu tentang masalah posisi jenazah ketika banyak. Bagaimana mensholatnya? Sebelumnya kita sebutkan bahwa jika mayat itu banyak, 40. Baik. Maka yang benar yaitu perempuan dekat dengan kiblat atau benar lagi dekat dengan imam. Baik. Ada ini imamnya. Ini dua lagi. Di depan dekat dengan kiblat adalah perempuan. Iya, perempuan. Baik. Nah, yang benar. Nah, sebelumnya kita sebutkan yang di depan kiblat laki-laki. Tapi yang benar dekat kiblat perempuan. Yang dekat dengan imam laki-laki. Dan ini sebagai salah satu contohnya karena ada kejadian. Untuk kejadian yang pertama dijelaskan sama semuanya. Jika kejadian yang kedua, nah, laki-laki dengan perempuan. Ada laki-laki di depan, ini cara yang kedua. Ini laki-laki perempuan. Pas lurus ala tengahnya, ini kepalanya silat. Dan boleh juga seperti itu disajarkan seluruhnya. Nah, ini yang benar. Laki-laki dekat dengan imam. Nah, perempuan dekat dengan kiblat. Baik, kemudian untuk menjawab pertanyaan dari sebelumnya, dari pertanyaan yang kita tunda dari jawabannya, yaitu apakah ada sunnahnya ketika mengantar jenazah, kepala di depan, nah, kaki di belakang. Nah, ini posisinya. Posisi mayat atau jenazah, laki-laki di depan, kepala di depan, dan kaki di belakang. Apakah ada sunnahnya? Nah, jawabannya, tidak ada. Tidak dijelaskan secara khusus. Nah, antum bisa tulis di hal-hal yang perlu diperhatikan seputar membawa jenazah dan mengantarkannya. Nah, kita tambah ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan seputar membawa jenazah dan mengantarkannya. Kita berhenti sampai nomor 13, gitu. Nah, sekarang tambah 14. Tidak ada keterangan khusus dari sunnah tentang posisi jenazah. Tidak ada keterangan khusus dari sunnah tentang posisi jenazah ketika dibawa ke pemakaman. Ketika dibawa ke pemakaman. Majmu' fatawa. مجموع فتاوى لابن عثيمين يعني الشيخ محمد بن صالح العثيمين. طيب جلد 17 halaman 165 مجموع فتاوى لابن عثيمين. Jadi tidak ada keterangan khusus dari sunnah tentang posisi jenazah ketika dibawa ke pemakaman. Jadi boleh dia dahulukan kakinya, nah, yakni posisinya kaki di depan, kepala di belakang boleh, atau kepala yang di depan, nah, kaki di belakang boleh. Ada. Sebagian ahli ilmu mengatakan lebih baik dia di depan bagian kepalanya. Bagian kepalanya lebih baik di depan. Kenapa? Karena nanti akan disebutkan ketika kita memasukkan mayat itu ke liang kubur, didahulukan kepala mayat masuk ke liang kuburnya. Nah, dengan itu ketika membawa ini kepala dulu, memudahkan langsung masukkan. Turun, kemudian dimasukkan. Tidak berbalik, mutar dulu. Kalau dia kakinya dulu berarti dia mutar. Baru setelah itu kepalanya. Nah, ini sebagian ahli lain mengatakan seperti itu. Sebagian lagi mengatakan ada hadis tentang di dalam membawa jenazah, yaitu empat orang depan dua, belakang dua. Baik. Dan diterangkan dari sebelah kanan mayat satu orang, sebelah kirinya satu orang, kakinya, nah, sebelah kanannya satu orang, sebelah kirinya satu orang. Diawali dengan mengatakan sebelah kanan mayat satu orang kanan, satu orang kiri. Nah, didahulukan itu. Nah, ini mengisyaratkan bahwa kepala dahulu di depan. Nah, isyarat. Tapi secara sunnah khusus menjelaskan seperti ini tidak ada. Dengan itu boleh-boleh saja. Nah, dan yang afdal atau diutamakan kepala. Nah, mendasarkan apa yang diisyaratkan oleh hadis-hadis yang lain. Baik. Bila selesai dari ini dan juga dari hal-hal yang perlu diperhatikan seputar yaitu mensolati jenazah, sholat di jenazah. Ada pertanyaan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan seputar sholat di jenazah. Nah, di saat memakai tata cara yang dipakai ketika jenazahnya itu jumlahnya banyak, yang mana di sana itu jenazah yang banyak itu perempuan daripada laki-laki. Laki-laki misalkan satu disejajarkan, apakah boleh sholat di tengahnya atau tinggal di tengah? Iya, seperti ini yang perempuan kan di tengahnya, apakah yang di sana boleh nggak di tengah? Sini? Nah, perempuan di mana? Perempuan di belakang. Perempuan di belakang di sini. Di perempuan di belakang ini, di depan sini atau di sini? Ya, seperti itu maksudnya. Tapi boleh nggak kalau jadi di tengah? Tengah. Maksud anda di tengah di sini? Bukan, maksudnya menghadap mayat itu yang di tengahnya. Oh, di tengah sini? Nah, iya. Nah, kalau imamnya, kalau sini di tengah sini. Nah, iya. Ini sunnah. Nah, tidak wajib, sunnah. Nah, jika dia sholat di tengahnya boleh, tidak apa-apa. Tapi dia sholat di sini, sejajar di kepala, bagus, sunnah, mustahab. Dan ini termasuk dari mustahabat, termasuk dari hal-hal yang disunahkan. Nah, boleh. Jadi dia sholat di tengah, padahal laki-laki di tengah, boleh. Perempuan sholat di kepalanya, boleh. Baik. Yang lain? Ada. Ketika mayatnya banyak, seperti yang doa Allah mengajar lalu, dia akan harus menjadi doa yang dari ibu membuat sabu. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh, seperti saya bin Baz. Dia mengatakan boleh. Jadi sirah atau bentuk dalam dhamir itu menyesuaikan. Ketika dia perempuan maka ha. Ketika laki-laki hu. Allah maghfir lahu. Laki-laki. Kalau dia perempuan Allah maghfir laha. Kalau dia banyak Allah maghfir lahum. Nah, laki-laki. Kalau dia perempuan banyak maka Allah maghfir lahunna. Jika dia tidak mengikuti dhamir juga boleh. Seperti mayatnya perempuan tapi dia mengatakan Allahumma gfirlahu warhamhu, dhamir katakan di hu kembalinya ke mayat. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah mayat ini. Sedangkan mayat adalah mudakkar, al-mayyit mudakkar, boleh saja, tidak apa-apa. Kalaupun dia sama, nah, baik itu dua, tiga, tetap dia Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu'an, boleh. Nah, atau dengan mengatakan doa yang disebutkan Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, sama, boleh. Nah, dengan dalil apa? Dengan dalil dari doa itu adalah apa yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dan tidak perlu untuk dirubah. Kalau dirubah maka dia akan menyesuaikan semua dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, assalamualaikum untuk semuanya. Baik. Ketika seorang ini memberi salam kepada laki-laki banyak, assalamualaikum. Satu laki-laki yang dia salami, satu orang, assalamualaikum. Kalau dia banyak perempuan, assalamualaikum juga. Nah, bukan assalamualaikum. Nah, tidak apa-apa, boleh. Ada. Baik. Yang lain. Seperti yang mana dapatkan, seperti orang awal, sebelum mereka mensolatkan, imamnya itu seperti mengingatkan dapat cara tentang solat jenazah tersebut, atau mengingatkan misalnya kalau ada yang terluka atau apa untuk menghubungi ahli warisnya. Itu boleh. Nah, benar. Jadi fahami dulu bahwa tanbih, nah, mengingatkan seperti ini, tempatnya di mana saja boleh. Nah, umpamanya di waktu mereka takziah, disampaikan barang siapa yang mempunyai wasiyah, yang dia mendengar wasiyahnya si mayit demikian demikian, atau dia mempunyai hutang, nah, maka hendaknya mendatangi ahli warisnya si fulan. Nah, boleh di waktu mereka takziah, sebelum dimandikan umpamanya, atau di saat dimandikan atau yang lainnya. Mengapa sekarang kebanyakan mereka di waktu sholat? Karena mereka berkumpul. Nah, karena mereka berkumpul banyak waktu itu. Ketika sholat tidak sebagaimana takziah. Kalau takziah kadang sebagian orang pulang, sebagian lagi datang. Nah, tidak apa-apa. Atau di waktu dikubur, di kuburan, pemakaman, mereka berkumpul, sampaikan kepada mereka. Nah, tidak ada masalah. Baik. Anak pernah relatif di kampung ada orang yang meninggal dia anggota kepolisian juga. Jadi dari Jakarta sampai kampung dia di salah dalam peti, kemudian di keluarkan di situ, kemudian ada acara motong kambing gitu, makan di situ, makan-makan, tapi semakan ada ritual kayak penembakan dan yang terakhir itu bagaimana terus. Nah, sholatnya di mana itu? Sholat di Pak Kumayan Jalan Besi. Nah, tentang mensholatinya. Baik. Menyolati mayat. Baik dia ma'ruf, yaitu dia sudah dimandikan, kemudian diletakkan tempat itu setelah dikafani, atau setelah dia di, nah, masukkan ke peti. Boleh. Nah, tanya mana, sebelah mana kepalanya? Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, nah, maka sebelah mana? Baru dia sholat. Ada. Tidak menghalangi dia dari disyariatkannya untuk dia sholat. Walaupun dia di peti, itu muslim. Nah, demikian juga di waktu dikubur. Sebagaimana yang ma'ruf. Baik, tidak terlihat, sudah tertutup dengan tanah. Maka tunjukkan mana bagian kepalanya. Nah, mana bagian tengahnya sholat dia. Nah. Baik. Yang lain. Ketika melihat ini, apa sama posisinya ketika lihat apa di sini? Nah, seperti itu. Tapi pertama kita harus melihat kiblat. Kita melihat, memperhatikan kiblat. Kalau sekarang kiblat ma'ruf, misalnya ini dikubur seperti ini. Nah, kepala baik dekat dengan kita ini, dengan anak, maka dia sholat ini. Mayit atau kubur dia antara kiblah dengan dia yang sholat, dan dia berada di kepalanya jika laki-laki, perempuan maka di tengahnya. Nah, karena sekarang kubur itu terkadang tidak beraturan, mereka tidak rapi, ada yang miring, ada yang seperti ini. Nah, bagaimana sholatnya? Tetap kita harus merhatikan kiblat. Bagaimana kalau seperti ini? Ya, sholat di sini kita. Nah, kita sholat di sini. Di arah atau di dekat dengan kakinya umpamanya. Atau kepalanya dia. Tidak. Karena dia seperti ini. Menyimpang, maka dia pun menyimpang juga. hanya sholat, tidak ke arah kiblat. Lah, lihat pada sholat gaib. Ingat kita pembahasan. Walaupun jenazahnya di kota yang itu membelakangi kiblat, tetap dia sholat di kiblat. Nah. Dengan apa yang makan-makan tetap di tempat rumah-rumah para dibolehkan. Nah, ini nanti masuk setelah ini. Mengubur jenazah. Takziah dan yang lainnya. Insya Allah setelah mengubur jenazah. Nah, kalau untuk anak-anak yang belum dewasa, dan sama seperti ini. Jadi bayi, laki-laki ataupun perempuan sama seperti ini. Dengan KIV yang seperti itu, atau KIV yang seperti ini kalau banyak. Kalau sendiri sama dengan orang-orang dewasa. Laki kepalanya kita, kalau perempuan di tengahnya sama. Nah. Nah, untuk doa kepada anak kecil atau untuk anak kecil, sebagian mengatakan bahwa kalau dia berdoa dengan doa ini yang kita sebutkan di sini, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, syahidina wa ibna wa saghirina wa kabirina, masuk wa saghirina wa kabirina, tidak apa-apa, wa saghirina wa kabirina. Ampun, dan orang-orang yang kecil di antara kami, anak-anak kecil dan yang lain, dan yang besar, orang tua, masuk, baca. Nah, ada. Ah, juga boleh dia dengan doa-doa yang lain yang disebutkan di Hisnul Muslim atau di doa-doa yang lainnya, nah, khusus untuk anak kecil, tidak apa-apa, boleh. Ada. Dan ketahui di dalam bacaan-bacaan doa itu ta'abbudiyah. Maknanya ta'abbudiyah artinya memang seperti itu kita diajarkan. Nah, memang seperti itu kita disyariatkan. Tanpa memperhatikan maknanya. Tanpa memperhatikan maknanya. Coba. Jika dia adalah mayit, anak kecil. Dia tidak punya dosa. Kenapa kita mintakan ampun kepada dia? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia. Ampunnya dia enggak punya dosa. Kita minta supaya diampuni. Tidak seperti itu. Seperti inilah doa. Nah, ada. Baik. Dan demikian dari lafaz-lafaz doa yang lainnya. Allah mengatakan ini ta'abbudiyah. Nah. Doa fil. Nah, kita lanjut. Jika ada pertanyaan yang lain, insya Allah akan kita jawab pada pertemuan berikutnya. Nah. Pelajaran yang ke-6, mengubur jenazah. Mengubur jenazah. Yang pertama, hukum mengubur jenazah adalah fardhu kifayah. Mengubur jenazah. Hukum mengubur jenazah adalah fardhu kifayah. Bagaimana sebelumnya menyolati, mengkafani dan yang lain. Nah, mengubur jenazah adalah fardhu kifayah. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Idhabu fadfinu sahibikum, fadfinu sahibakum. Idhabu fadfinu sahibakum." Pergilah kalian untuk mengubur teman-teman kalian ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Idhabu fadfinu sahibakum. Pergilah kuburkan temanmu ini. Rawahu Muslim dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, jadi hukum adalah fardhu kifayah dengan dalil ini dan dari hadis-hadis yang lainnya. Ketika sudah ada yang menguburkan, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Nah, yang lainnya tidak mengubur juga, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, perkara-perkara yang harus diperhatikan pada kubur orang muslim. Perkara-perkara yang harus diperhatikan pada kubur orang muslim. A, kubur harus dalam dan luas. Kubur harus dalam dan luas. Nah, kubur harus dalam dan luas. Bagaimana kriteria ukuran dalam dan juga ukuran luas? Apakah sekian meter, sekian meter? Nah, ukurannya, antum bisa beri ta'lik di situ. Dengan kedalaman yang tidak terjangkau oleh binatang, dengan kedalaman yang tidak terjangkau oleh binatang, dan baunya tidak keluar, nah ini yang dimaksud dengan kubur harus dalam dan luas. Nah, ini dengan kedalaman yang tidak terjangkau oleh binatang dan baunya tidak keluar. Nah, ini kira-kira mau yang 3 meter, alhamdulillah, maka tidak akan menimbulkan bau yang keluar, tidak apa-apa. Jika akan menimbulkan bau, dalami lagi. Baik. Dan juga diperhatikan tentang binatang yang akan berusaha untuk membongkar. Ya, ini pengaruh juga dengan bau. Ketika binatang itu mencium baunya, maka akan dibongkar. Seperti kucing, anjing, dan binatang-binatang yang lain. Nah, ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Dan mereka yang biasa menggali ini paham. Sebab tidak bisa disamakan dari satu daerah ke daerah yang lain dalam mereka menggali. Di dalam kedalamannya. Nah, ada yang mereka lebih dalam. Kenapa? Tanahnya. Tapi kalau dalam betul baru insya Allah tidak akan longsor. Tapi kalau pendek longsor. Di sebagian lagi tanahnya masya Allah tidak gembur, keras ya. Sehingga 1 meter atau kurang dari itu alhamdulillah tertutup dengan rapi. Nah, jadi tidak ada ukuran tertentu dalam hal ini. Baik itu dalamnya atau luasnya. Yang penting jangan menimbulkan bau sehingga mengganggu yang lain. Nah, dan jangan sampai binatang itu datang kemudian membongkarnya, menggalinya. Hal. Dan demikian juga dengan luasnya sama, disesuaikan, disesuaikan dengan mayatnya, disesuaikan dengan mayatnya dari tingginya mayat tersebut. B, tidak boleh dikubur di dalam lebih dari 1 mayat kecuali darurat. Jadi tidak boleh dikubur di dalam liang itu lebih dari 1 mayat. Tidak boleh. Kecuali darurat. Bagaimana darurat? Seperti dalam peperangan. Nah, dalam peperangan. Yang mana dikubur di tanah. Adalah tanah mereka. Tanahnya orang-orang kufar. Nah, jika di kubur di banyak tempat, mereka akan ketahuan oleh mereka, maka mereka akan gali, akan dihinakan. Nah, dengan itulah kubur di satu tempat, kemudian mayat 2, 3 tidak apa-apa, boleh. Ada. Atau karena keterbatasan tempat. Contoh di satu daerah penuh. Tidak ada tempat lagi. Ada di depan rumah. Tidak bisa. Harus di kuburan kaum muslimin umumnya. Nah, kalau tempat banyak. Kalau kita hanya sekedar cari tempat. Belakang rumah, samping rumah sih. Di kebun, lah. Tidak seperti itu. Tapi di kuburan muslimin. Nah, penuh. Padahal bisa. Dengan dia, kubur 2. Agadat. Seperti 3. Kalau tidak, maka sebenarnya yang baik yaitu dengan dia ta'awun dengan yang lainnya membeli tempat untuk kuburan muslimin. Nah, atau kalau memang ada daerah tidak jauh, tidak sampai safar, alhamdulillah, maka dikubur di sana. Nah, Jadi kubur tidak boleh tidak boleh dikubur di dalam lebih dari satu mayat kecuali darurat. Kemudian C, kubur tidak boleh ditinggikan. Tidak boleh dicat. Dan tidak boleh dikapur. Ini sebagaimana hadis Jabir rawahu Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yujaffas al-qabr. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujaffas al-qabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengapur kuburan. وأن يقعد عليه وأن يقعد عليه dan marang untuk mendudukinya. وأن يبنى عليه dan marang untuk membangunnya. Nah, dilarang. Tiga hal ini dilarang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yujassas al-qabr. Rasulullah melarang mengapur kuburan. Masuk di sini, mengecatnya, atau memberi warna dengan apapun, tidak boleh. Wa'an yuka ada alaih, dan dudukinya. Tidak boleh mendudukinya. Masuk di sini, dia berdiri di atasnya, melangkahinya, tidak boleh. Wa'an yubna alaih, dan membangunnya. Bangun, di atasnya kubah. Di atas kuburan tersebut kubah, seperti masjid. Atau di pagar, atau di semen, diberi bata, keramik, nah, tidak boleh. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, menulis, nah, di tempat itu pun sama, tidak boleh menulisinya. Setelah wafat, tanggal sekian-sekian, tahun sekian, nah, ada, tidak boleh. Tanggal lahir, tanggal matinya dia. Atau terkadang ditulis dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Ihana. Nama Allah SWT disebutkan di sana. Nah, tidak boleh. Jelas. Nah, ini jelas. Ada larangannya. Al-Quran saja tidak boleh, apalagi yang lain. Tadi syair-syair umpamanya. Nah, atau sholawat-sholawat ini, sholawat itu. Dan yang lainnya. Tidak boleh. Nama dia juga sama, tidak boleh. Kalau tidak ditulis namanya, nanti akan ketukar dengan mayatnya orang lain. Apakah ada mabaratnya bagi kita ketika mayat itu tertukar setelah dikubur? Nah, rugi kita. Ketika kita berdoa, di samping kuburan ini yang kita kira ini adalah kuburan orang tua kita. Ya Allah ampunilah orang tua saya. Ya Allah ampunilah. Karena keliru, kemari doanya. Lah, jangankan dia di kuburan. Dia di rumahnya akan sampai. Nah, dia akan sampai. Allah SWT maha tahu. Nah, Allah SWT maha tahu. Nah, dengan itu, bukan alasan. Kalau dia ingin tahu bahwa ini adalah supaya tidak tertukar dengan yang lainnya, supaya dia ingat. Cukup dengan dia melihat barisan keberapa dia. 1, 2, 3. Ah, keempat. Nah, halah. Oh, dekat dengan jalan. Oh, dekat dengan pohon. Takfi. Cukup. Nah. Jadi, tidak boleh ditinggikan. Tidak boleh dicat. Dan tidak boleh dikapur. Ditinggikan juga sama, tidak boleh. Nah, ditinggikan tidak boleh dan nanti akan dibahas di permasalahan-permasalahan hal-hal yang perlu diperhatikan seputar ini. Kemudian D. Dikubur di pekuburan orang Muslim. Baik. Dikubur di pekuburan orang Muslim. Antum boleh tulis dari marjinya. Al-Muhalla nomor 582. Al-Muhalla Nomor 582. Ahkamul jana'iz 136. Ahkamul jana'iz 136. Jadi dikubur di pekuburan orang muslim. Ini dia. Jadi tidak sembarang. Oh, yang penting tanah kosong. Nah, tanah sebelah rumah. Amin nu'lah. Nah, di pekuburan orang-orang muslim. Kemudian. Yang ketiga. Perkara-perkara yang disunnahkan pada kubur seorang muslim. Perkara-perkara yang disunnahkan pada kubur seorang muslim. A. Kubur berlahat. Kubur berlahat. Ini bisa antum tulis di situ sebagai marji'nya. Al-Majmu'. Al-Majmu' jilid 5. Al-Majmu' jilid 5. Halaman 237. Lahat. Lahat. Lahat itu yaitu lubang di samping lubang utama. Jadi ini lubang yang dari sini dia masuk. Nah, masuk kan? Baru sebenarnya itu bikin lubang lagi kemarin. Nah, ini lahas. Ini lahas. Nah, lubang dulu, penuh utara. Baru sebenarnya itu lubang sampai. Nah, ini lahas. Nah, dan ada juga syak. Ini lahas. Ada pun syak. Yaitu lubang tengah. Di tengah lubang utama. Lubang yang ini. Nah, jadi lalu ini. Nah, ini syak. Baik. Nah, dua-duanya boleh. Nah, dua-duanya boleh. Dan demikian yang sunnah. Demikian yang sunnah, lahat. Nah, sunnah, lahat. Dan syak seperti ini, dengan lahat, terkadang disesuaikan dengan tanahnya. Disesuaikan dengan tanahnya. Jika tanah itu mudah longsor, maka lahat. Khawatir akan longsor nanti. Dari yang longsor kemarin. Nah, maka dia memakai seperti ini. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau longsor yang di tengah, dari tanah yang ditinggikan seperti gundukan, akan menutupi ini. Mungkin rata hadiah. Jadi rata. Kenapa? Tutup, turun ke bawah. Nah, dengan itu langsung yang ditinggikan, tinggal. Untuk apa? Khawatir. Ketika naik dari syakir, dia masuk, nah, hancurlah kayak itu, turun, sama, tersusus, kenalah, jengkal. Nanti akan diperangkan. Nah, dan ini lahat, ini syak. Nah, insya Allah dengan praktek akan lebih jelas. Kemudian kubur berlahat yang B ditinggikan kira-kira satu jengkal. Dikubur ditinggikan kira-kira satu jengkal. Tidak apa-apa, lebih dari itu tidak boleh. Nah, dilarang untuk meninggikan kubur, dilarang. Bisa dilihat di Al-Majmu' jilid 5 halaman 248. Al-Majmu' jilid 5 halaman 248. Ahkamul Janaiz. Halaman 153. C. Sekarang yang C. Ditinggikan dengan berbentuk punuk atau bergunduk. Ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, ditinggikan dengan berbentuk punuk. Nah, seperti punuk onta. Ada. Atau bergunduk. Lihat gunung. Nah, bergunduk seperti itu. Nah, ditinggikannya dengan cara seperti itu. Ada. Itu hanya sekedar untuk alamah, tanda. Bahwa itu adalah kubur. Kalau tidak ada tandanya seperti itu, atau dengan tanda yang lain, khawatir orang, ini kosong. Nah, mereka bikin galian di sana untuk masukkan kubur yang lain. Nah, ada. Atau khawatir orang-orang yang mengusung jenazah itu menginjak-injak. Kenapa? Kosong. Diinjak. Nah, dengan itu diberi punuk, tanah, gundukan seperti punuk. Baik. Ya, ditinggikan dengan berbentuk punuk atau bergunduk. Ada. Ini bisa dilihat di Al-Fath, Fathul Bari. Jilid 3. Halaman 302. Jilid 3 halaman 302. Baik, selesai kita. Kemudian masuk ke 4. Perkara yang wajib bagi yang menurunkan jenazah ke liang kubur. Perkara yang wajib bagi yang menurunkan jenazah ke liang kubur. A, yang menurunkan harus laki-laki. Yang menurunkan harus laki-laki. Nah, bisa dilihat di Al-Majmu'. Al-Majmu' jilid 5 halaman 240. Ahkamul Janaiz halaman 147. Nah, halaman 147. Ahkamul Janaiz halaman 147. Nah, jadi yang A, bagi orang yang menurunkan jenazah itu, jadi perkara-perkara yang wajib diketahui. Yang menurunkan harus laki-laki. Mengapa harus laki-laki? Jawabannya sama dengan mengapa yang membawa jenazah itu juga harus laki-laki. Mengapa? Jawabannya sama. Ini juga seperti itu. Nah, mengapa sekarang perempuan tidak boleh untuk membawa jenazah? Perempuan dhaif, lemah. Demikian juga perempuan jangan, dhaif. Laki-laki, kenapa harus laki-laki? Karena mereka orang-orang kuat. Laki-laki. Kuat jasadnya, kuat juga dari perasaannya. Nah, ada, kuat. Baik. Kalau perempuan, wajar akhirnya dia di situ dan tidak mau naik lagi. Kenapa? Karena yang meninggal orang tuanya. Nah, tidak mau. Seakan-akan tidak rela. Nah, dan itu banyak dijumpai perempuan yang ia mengatakan perkataan-perkataan jahiliyah yang menunjukkan dia tidak rela. Dicabut sekarang tidak rela. Siapa nanti yang akan memberi rezeki kepada kami, mencari nafkah kepada kami, siapa yang mengurus keluarga, rumah tangganya bagaimana, anak masih kecil-kecil, wah tidak, lupa Allah SWT. Nah, yang mengatur dia, yang beri rezeki dia, dia dan yang meninggal, orang tua yang semua itu Allah SWT. Kan, perempuan, mereka sudah tahu, walaupun tidak diingatkan, mereka sudah tahu, lupa, lemah. ini perempuan. Nah, ada. Rasulullah SAW pernah menjumpai perempuan di kubur. Nah, perempuan di kuburan, di pemakaman. Nah, di kuburan. Sedang menangisi jenazah yang ada atau mayat yang telah dikubur di hadapannya. Nangis. Diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ittaqillah wasbiri. Ittaqillah wasbiri. Takutlah kamu kepada Allah. Dan sabarlah. Ittaqillah. Tidak benar perbuatan kamu ini. Datang dari rumah menuju kemari. Lemah. Nah, kembali. Ala ittaqillah wasbiri. Nah, jadi mengapa ini harus lagi-lagi yang menurunkan jenazah? Karena mereka lemah. Lemah, kekuatannya lemah. Ini dan itu. Kemudian juga akan khawatir tersingkap dari auratnya. Akan turun, naik. Nah, fitnah bercampur dengan perempuan laki. Nah, perempuan dengan laki-laki pun campur. Baik-baik. Tidak berhubungan dengan istrinya pada malam yang lewat. Bila mayatnya perempuan. Nah. Ini. Tidak ada yang mengetahui ini kecuali mereka yang berilmu. Mereka yang belajar. Karena ilmu yang seperti ini di keawaman manusia. Nah, awamnya manusia tidak tahu. Yang penting, masa hanya karena itu aja. Terkadang seperti itu jawabannya kalau diingatkan. Nah, tapi mereka tidak paham hal ini. Yang penting tahun mereka berlomba. Nah, dilihat. Kalau dia berhubungan semalam dengan istrinya, berhubungan dengan jima. Kemudian dia mengubur di besoknya, di siangnya atau sorenya. Nah, yang penting di hari esoknya. Tidak boleh jika jenazahnya perempuan. Baik itu jenazahnya saudaranya sendiri, nah, orang tuanya sendiri, ataupun orang lain. Sama tidak boleh. Yang penting perempuan. Nah, tidak berhubungan dengan istrinya. Pada malam yang lewat, yakni semalam. Bila mayatnya perempuan. Mayat yang ya, dikubur perempuan. Ada. Nah, tidak lagi-lagi boleh. Baik, jika perempuan, nah ini. Nah, syariatnya seperti ini. Baik, kemudian. Nah, ini berdasarkan hadis di Sahih Bukhari. Dari hadis Anas bin Malik. Yaitu Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka, para sahabat, hal minkum min rijalin lam yuqarih al-laylah? Hal minkum min rajulin lam yuqarih al-laylah? Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian seorang yang tidak menjimai istrinya semalam, yang tidak berhubungan dengan istrinya semalam, ada di antara kalian? Maka Abu Talha mengatakan, ana ya Rasulullah. Abu Talha, qala Abu Talha radhiyallahu anhu, ana ya Rasulullah. Aku semalam aku tidak berhubungan dengan istriku, ana. Maka kata Rasulullah, fanzil fi qabriha, turun. Dan turun kalian kuburnya untuk membantu mayat ini diletakkan di bawah. Ada. Nah. Dan kemudian yang kelima, perkara-perkara yang disunnahkan bagi yang mengubur mayat. Perkara-perkara yang disunnahkan bagi yang mengubur mayat. A. Memasukkan mayat dari arah kaki kubur. Nah. Al-Majmu' tulis Al-Majmu' jilid 5 halaman 245. Al-Majmu' jilid 5 halaman 245. Al-Janaiz. Al-Janaiz maksudnya Ahkamul Janaiz. Ahkamul Janaiz halaman 150. Memasukkan mayat dari arah kaki kubur. Jangan sampai terbuka. Ini biar kubur. Baik. Baik. kan bagian kepalanya. Malah. Dan ini nantinya kaki. Kaki mayat. Maka dia dimasukkan ke arah kemarin. Dari kaki kubur. Baik. Ada. Jadi memasukkan mayat dari arah kaki kubur. Masukkan kaki kubur. Masukkan. Masukkan ini adalah ini kepala mayat. Nah, masukkan. Ada. Baik, masukkan baru sampai kemari. Ini. Bukan yang dimaksud yaitu dari arah kaki kubur kemudian kaki ya dia duluan. Tidak, ya seperti itu. Nanti yang duluan baru di sini kepalanya lah. Dahulukan kepalanya maksud saya. Nah, memasukkan mayat dari arah kaki kubur. B, ketika memasukkan ke liang lahat, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Atau membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Dengan nama Allah dan atas sunnah Rasulullah. Ada. Ya, ini dibaca ketika dia memasukkan. Ketika memasukkan ini. Mereka yang memasukkannya. Baca ini. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Bukan dibaca ketika mereka menguburnya. Nah, menguruk tanahnya. Sebagaimana yang ada di kalangan orang-orang awam. Nah, Bismillah wa'ala minlah Rasulillah bareng-bareng. Nah, ketika mereka menguruk tanah. Bismillah wa'ala. Tidak ada. Bahkan itu minal bid'ah. Termasuk dari bid'ah. Ada. Di sebagian tempat. Bukan ini, mereka salawat baca ya. Bagian lagi tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, amin. Dan yang lain. Bagaimana akan bersatu bid'ah? Tidak akan bersatu. Jadi kalau syariat, nah din ini, Alkitab, Sunnah baru akan bisa bersatu. Ahlu Sunnah yang ada di timur dengan Ahlu Sunnah yang ada di barat satu sama. Bagaimana cara-cara mereka, bagaimana doa ini sama. Namun kalau bid'ah, karena terbangun di atas hawa nafsu, bagaimana akan bersatu? Kebid'ahan yang ada di sana mengatakan mereka orang-orangnya lebih baik baca ini aja. Di daerah yang lain mengatakan lebih baik kita baca ini aja. Hakadah. Sehingga timbullah perbedaan. Jadi, kemudian, cuy. Bila selesai dari menguburkan mayat, maka salah satu dari yang mengubur berdoa untuk si mayit agar diberi ketetapan dalam menjawab pertanyaan malaikat dan diberi ampunan. Juga memerintahkan yang hadir untuk turut mendoakannya. Yaitu cukup dengan membaca Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah berilah dia ketetapan. Tulis ahkamul janaiz. Kamul Janais, halaman 156. Nah, jadi yang cuy ini, setelah selesai dikubur, sudah tertutup, selesai. Nah, baru disyariatkan salah satu di antara yang hadir itu, untuk mengingatkan mereka bahwa ini sebentar lagi akan ditanya. Doakan si mayit ini. Dengan ia mengatakan استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. Yang artinya, mintakanlah ampun untuk saudaramu ini. Dan mintakanlah ketetapan untuk dia bisa menjawab pertanyaan kubur nanti. Nah, baru yang mendengar mengatakan seperti ini. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah berilah dia ketetapan. Nah, ketetapan untuk bisa menjawab pertanyaan nanti. Ada. Kalau maunya tidak ada yang mengingatkan seperti itu. Tidak ada yang mengingatkannya. Baik. Dan mengingatkan di sini, bebas. Yang pakai bahasa dia sendiri tidak apa-apa, bahasa daerahnya, bahasa Indonesia, yang penting dipahami oleh mereka. Itu maksudnya. Nah, jika tidak ada yang mengingatkannya, doa sendiri-sendiri, tidak apa-apa. Mereka yang ingat doa. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Tinggal. Selesai. Nah, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini di dalam hadis. Nah, disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari mengubur mayit, waqafa alaihi, maka ia pun berdiri. Faqala istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampun kepada saudaramu ini. Wasalu lahu tasbih, wasalu lahu tasbih. Dan mintakanlah kepadanya ketetapan. Fa innahu al-ana yus'al. Karena semuanya dia akan ditanya sekarang. Jadi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, apabila selesai dari mengubur mayat, waqafa alaihi, beliau berdiri. Faqala, dan berkata, mengingatkan mereka yang ada. Istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampun kepada saudaramu ini. Wasalu lahu at-tasbih. Dan mintakanlah kepada Allah SWT. Mintakanlah kepada Allah untuk si mayat ini at-tasbih. Ketetapan. Fa'innahu al-ana yus'al. Karena dia sekarang akan ditanya. Dari hadis Utsman bin Affan rawahu Abu Dawud. Dari hadis Utsman bin Affan rawahu Abu Dawud. Nah, jika selesai, kalau selesai, tidak perlu lagi duduk dengan mengadakan acara-acara bid'ah, talqin, idza ja'aka malakani, apabila datang dua malaikat bertanya kepada kamu, wahai si mayit, man rabbuk, siapa rabbmu, katakanlah, rabbi Allah, dituntun seperti itu. Nah, ini tidak ada. Bahkan ulama mengatakan ini minal bid'ah, termasuk dari bid'ah. Nah, ada. Bahkan mereka orang-orang awam sengaja mencari orang-orang yang bisa untuk mentalkinkan si mayat ini. Jadi karena ini dibayar, maka ada orang-orang khusus tukang talkin. Nah, tukang talkin. Jadi ketika dia dikubur, nanti pemakaman di kuburan, dia bawa kitab itu. Nah, dari dikir-dikir itu. Selesai semuanya dari menguburkan jenazah ini, maka ia membuka kitabnya. Talqin di situ, baca surat ini, baca dikir ini, baca. Wah, kada. Tidak ada. Nah. Jadi, kalau kita menghadapi yang seperti ini, bagaimana? Nunggu? Tidak perlu nunggu sampai selesai mereka dari acara bid'ahnya. Selesai dari dikubur dengan sempurna. Kita pergi. Nah, kita pergi. Dan ketika ada hal-hal yang bid'ah seperti ini, apakah menghalangi kita untuk menghadiri dari pemakaman? Nah, tidak menghalangi. Boleh. Ketika kita jumpai di sana, dalam mengusung jenazah, banyak bid'ahnya. Dikir-dikir waktu mengusung jenazah. Apakah boleh kita untuk mengantarnya? Boleh. Nah, boleh kita untuk mengantarnya. Ketika kita menyolatinya, ada acara bid'ahnya, tetap kita menyolatinya. Tidak apa-apa. Dalam kita mengubur jenazah, juga boleh kita untuk ikut menguburnya. Walaupun ada acara-acara bid'ah. Walaupun ada acara-acara bid'ah. Nah, Dan kebanyakan dari orang-orang awam mereka mengadakan acara bid'ah. Kalau kita tidak bisa atau tidak menghadirinya dalam rangka untuk mendapatkan pahala ini, sulit kita untuk mendapatkan mayit atau keluarganya, pengusungnya dan yang lainnya adalah sunnah. Jarang sekali. Dan ulama mengatakan bahwa mengapa kita diperbolehkan? Walaupun di sana ada acara-acara bid'ahnya. Karena ini adalah hak mayit. Ketika kita berdoa untuk si mayit, ketika kita sholat untuk si mayit, ketika kita mengubur si mayit, dan itu adalah kewajiban kita. Ada fardu kifayah. Kalau tidak ada yang menyolatinya, maka bagaimana? Kalau tidak ada yang mengkafani, hanya gara-gara kebid'ahan yang ada, maka siapa? Maka mereka nanti ahlul bid'ah dengan dicampur dengan ini, campur ini, cara memandikannya, banyak bid'ahnya. Dengan itu, menghadiri tidak apa-apa. Walaupun mereka yang berkuasa, tidak apa-apa kita menghadirinya. Kenapa? Karena ini adalah hak si mayit. Beda lagi dengan ketika kita menghadiri acara nikahan, yang di sana ada musiknya, ada maksiatnya. Kita tidak boleh untuk menghadirinya. Kenapa? Karena ini adalah haknya si sahibul bait. Sahibul bait bisa mengingkarinya. Kenapa kau tidak diingkari? Ini mereka yang datang adalah ahlu sunnah. Maka matikan musiknya. Jangan pakai musik. Ini perempuan sana, laki-laki di sini. Jangan dicampur. Ada kehendak, ada bisa dia usaha untuk itu. Tapi kalau mayat, sudah mati, apa bisa mengingkari? Mati. Ini perbedaannya kata ulama. Dengan itu kita menghadiri acara-acara jenazah yang seperti ini, walaupun ada bid'ahnya, boleh. Tapi kalau acara-acara mereka yang masih hidup ada yang seperti ini, tidak boleh. Dan sekarang kita masuk ke hal-hal yang perlu diperhatikan seputar mengubur jenazah. Baik. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan seputar mengubur jenazah. Yang pertama, tidak boleh membuka wajah mayat. Tidak boleh membuka wajah mayat. Ketika diletakkan di liang lahat, kecuali yang meninggal di saat ihram. Tapi mana ulangi, tidak boleh membuka wajah mayat ketika diletakkan di liang lahat, kecuali yang meninggal di saat ihram. Majmu' fatawa Ibn Baz. Jilid 13, halaman 193. Tidak boleh membuka wajah mayat. Dibuka dari kafannya. Ditampakkan dari wajahnya. Tidak dibenarkan. Baik. Kecuali dalam keadaan ihram. Mereka yang muhrim. Meninggal di waktu umrah, meninggal di waktu haji. maka tidak boleh kita untuk menutupinya. Nah, jadi waktu kita mengkafaninya pun sama, tidak kita tutup kepalanya. Demikian juga ketika dikubur, nah, maka tidak boleh ditutup. Nah, tapi kalau selain itu, maka tetap ditutup. Nah, tetap ditutup. Ada. Nah, kita tidak bicara tentang ikatan. Nanti akan ada masalahnya atau sedih dalam masalah ini. Dari ikatan yang di atas, ikatan di kepala atau di tengah atau di kaki. Nah, nanti apakah dia dibuka atau dibiarkan dalam keadaan terikat. Nanti akan datang. Baik. Ini yang pertama, tidak boleh membuka wajah mayat ketika diletakkan di liang lahat. Kecuali meninggal di saat ihram. Yang kedua, anggota tubuh manusia yang terputus, anggota tubuh manusia yang terputus, sebaiknya dikubur untuk memuliakannya. Untuk memuliakannya. Nah, majmu' fatawa Ibn Baz. Majmu' fatawa Ibn Baz. Jilid 2 halaman 302. Jadi anggota tubuh manusia yang terputus, contoh tangannya, nah, orang yang masih hidup, tapi tangannya terputus, kecelakaan putus. Nah, maka bagaimana baiknya? Kubur. Bagaimana cara nguburnya? Lah, tidak sebagaimana kita mengubur orang muslim dengan cara-cara yang seperti ini. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak dihukumi sebagaimana manusia yang masih hidup, kemudian dia mati. Tidak. Nah, jadi galikan tanah. Nah, kemudian masukkan dalam, tutup. Yang penting seperti yang tadi juga, jangan sampai menimbulkan bau. Nah, jangankan anggota tubuh kita. Nah, kita membuang sesuatu saja. Contoh tikus. Kita dapatkan di rumah kita. Mati. Setelah itu kita buang di depan. Nah, depan rumah orang. Mencium baunya. Boleh. Haram, tidak boleh. Orang yang lewat terganggu dengan baunya. Haram. Nah, karena itunya. Nah, apalagi ini. Ketika terlihat oleh orang lain akan merasa jijik ya. Melihat, ya Allah. Dengan itu, tutup. Nah, ini dikalikan. Tapi setelah dimasukkan, tutup lagi dengan tanah. Yang kira-kira seperti tadi, yaitu tidak diganggu oleh kucing, nah, dan tidak menimbulkan bau. Nah, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, disyariatkan untuk memberi nasihat kepada yang hadir. Disyariatkan untuk memberi nasihat kepada yang hadir. Majmu' fatawa Ibn Utsaimin. Majmu' fatawa Ibn Utsaimin. Jilid 17 halaman 234. Jilid 17 halaman 234. Jadi disyaratkan untuk memberi nasihat kepada yang hadir. Ketika mereka menggali atau mereka dalam proses mengubur mayat ini, maka salah satu di antara mereka memberi nasihat kepada yang hadir. Nasihat tentang al-maut, mengingatkan mereka untuk taqwa Allah Azza wa Jal, dan yang lainnya. Nasihat. Boleh. Tidak boleh. Dan tentunya tidak tiap ada jenazah nasihat, tiap ada jenazah nasihat, tidak. Tapi kadang-kadang Nah, tapi yang kadang-kadang ini pun jarang kalangan orang-orang awam mereka mempraktekkan ini jarang. Nah, jadi disyariatkan. Ketika kita menjumpai ada di antara mereka yang memberi nasihat, ketahuilah sungguhnya itu disyariatkan. Yang keempat, tidak boleh mengubur mayat. Tidak boleh mengubur mayat di malam hari. Tidak boleh mengubur mayat di malam hari. Kecuali pengurusannya sempurna. Kecuali pengurusannya sempurna. Dan banyak yang mensolatinya. Ahkamul janaiz. Halaman 187. Al-Fath. Al-Fath, yani Fathul Bari. Jilid 3. Halaman 247. Al-Muhalla. Al-Muhalla. Halaman nomor 260. Jadi tidak boleh mengubur mayat di malam hari kecuali pengurusannya sempurna dan banyak yang mensolatinya. Nah, mengapa sekarang dihindari dari mengubur di waktu malam, mengubur jenazah? Karena malam malam yang mana banyak mereka tidur, istirahat. Kemudian juga mempersiapkan dalam pengurusan ini seperti memandikannya, mengkafaninya. Jika kurang ini kurang itu, mau ke toko ini tutup. Wah, tidak. Nah, karena ini sebabnya. Tapi jika sebab ini semua tidak ada, kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak ada, alhamdulillah ada semuanya, sempurna ada dan sudah dipersiapkan dan orang-orang yang sholat pun banyak. Tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Dan demikian juga ketika dikubur, di kuburan, dalam pemakaman. Alhamdulillah, terang. Sebab kalau tidak ada penerang, khawatir mereka akan menginjak-injak kuburan itu. Nah, haram, tidak boleh. Nah, akan mereka melangkahi, duduk di sana. Tidak tahu kenapa gelap. Tapi kalau ini semuanya tidak ada, sebab-sebab ini tidak ada, kekhawatiran ini semua tidak ada, boleh. Baik, kemudian yang kelima, mayat dikeluarkan dari kuburnya. Mayat dikeluarkan dari kuburnya apabila belum dimandikan atau dikafani. Mayat dikeluarkan dari kuburnya apabila belum dimandikan atau dikafani. Al-Muhalla. Al-Muhalla. Nomor 559. Al-Fath. Al-Fath. Jilid 3. Halaman 255. Al-Fath. Jilid 3. Halaman 255. Dimana dikeluarkan dari kuburnya. Nah, dibongkar lagi. Diambil kemudian dimandikan. Kenapa belum dimandikan? Nah, atau belum dikafani. Ada. Itu jika baru. Kalau sudah lama, tidak apa-apa. Biarkan. Nah, jika baru, mungkin kan. Nah, maka bongkar. Ada. Baik. Nah, kalau dia belum disolati, bagaimana? Bisa disolati waktu itu. Setelah dia dikubur, boleh. Nah, tidak perlu untuk dikeluarkan. Baik, yang keenam. Cara mengubur mayat perempuan, cara mengubur mayat perempuan sama dengan mayat laki-laki. Cara mengubur mayat perempuan sama dengan mayat laki-laki. Majmu' fatawa Ibn Baz. Majmu' fatawa Ibn Baz. Jilid 13. Halaman 199. Jilid 13 halaman 199. Cara mengubur mayat perempuan sama dengan mayat laki-laki, sama, tidak ada perbedaan. Nah, ketika datang hadis-hadis yang di situ dengan dhamir laki-laki, maka masuk juga di sini perempuan. Jangan dikira karena ini dhamirnya kata gantinya mudzakkar berarti muannas tidak boleh, beda lah. Karena al-asl pada syariat ini yang datang ini yang untuk laki-laki, maka dia untuk perempuan juga. Kecuali ada dalil yang membedakannya. Ketika kita tidak mengetahui dalil yang membedakannya, maka sama. Sholat. Kebanyakan hadis-hadisnya, kata gantinya untuk laki-laki, mudzakkar. Baik. Ada. Aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Aqimus sholah. Jamak mudzakkar. Laki-laki. Bagaimana perempuan wajib juga sholat? Iya. Karena asal pada nah, syariat ini yang datang dengan lafaz mudzakkar maka dia untuk muannats juga. Nah, demikian juga tata cara ini. Lahat. Nah, kemudian dari kaki kubur dimasukkannya membaca ini bismillah alhamdulillah rasulillah. Sama juga ketika mayatnya perempuan. Nah, kemudian baru di sana ada pembeda. Nah, baru kita katakan beda. Apa itu? Mereka yang menguburkan. Ketika mayat ini perempuan, nah, maka yang menguburkan, jangan dia yang berhubungan dengan istrinya semalam. Nah, baru kita katakan, seperti ini. Oke, kemudian, yang ketujuh. Tidak boleh mencelah mayat. Tidak boleh mencelah mayat. Kecuali apabila berkaitan dengan agama. Kecuali apabila berkaitan dengan agama. Seperti jarh wa ta'dil. Seperti jarh wa ta'dil. Al-Jami' as-Sahih الجامع الصحيح لشيخ مقبل الوادي جلد 2 halaman 281 جلد 2 halaman 281 الجامع الصحيح للشيخ الوادعي الشيخ مقبل الوادعي jilid 2 halaman 281. Tidak boleh mencela mayat kecuali apabila berkaitan dengan agama seperti jarh wa ta'dil. Mencela mayat tidak boleh. Ini orang pernah dia mencuri barangnya si fulan. Nah, ini dikubur di sini orang tidak boleh. Nah, kita katakan orang ini sombong, ini orang ini. Ini mayatnya di sini, dikubur di sini dia. Tidak boleh. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena Rasulullah SAW sungguhnya mereka telah lewat apa yang mereka lakukan dahulu. Mereka yang perbuat sudah lewat sudah. Nah, dengan itu jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan diungkit-ungkit lagi. Jadi dia pernah perbuat ini, perbuat ini. Nah, tidak boleh, haram. Ada. Nah, baru di sini dikecualikan. Apabila berkaitan dengan agama. Jadi jarh wa ta'dil ini. Nah, untuk menerangkan bagaimana keadaan orang ini. Sebab kitabnya ada. Meriwayatkan hadis. Kalau tidak diterangkan jarh wa ta'dil. Tidak diterangkan bagaimana keadaan orang ini. Dalam keadaan baik atau dalam keadaan jelek. Maka orang akan mengambil hadisnya. Nah, maka dia akan mempelajari kitab-kitabnya. Nah, dengan itu diterangkan. Orang ini dhaif. Orang ini dhaif. Telah meninggal. Naam. Kita katakan dia lemah. Nah, orang ini matruk. Ditinggalkan. Orang ini nah, suka lupa. Khawatir. Ketika dia meriwayatkan hadisnya. Ternyata hadisnya lemah. Karena orangnya dhaif dalam hafalannya. Atau orangnya pikun. Kalau sudah pikun, maka tidak bisa diambil hadisnya. Khawatir dia akan meriwayatkan. Bukan dari yang dia dengarkan sebelum dia pikun. Nah, dengan ini perlu dijelaskan. Berkaitan dengan agama. Nah, karena kita din ini mendapatkan dengan sanad. Dengan sanad. Jelas siapa, dari siapa, dari siapa. Nah, kata. Ketika ini dari si fulan ahli bid'ah. Maka tidak bisa diambil hadisnya. Tidak bisa diambil ilmunya. Walaupun dia bicara tentang. Oh bagus masalah ini, masalah itu. Tetap jangan. Nah, ada. Maka sebutkan. Fulan bin ahli bid'ah. Telah meninggal. Naam. Walaupun dia meninggal. Meninggal. Dalam rangka apa? Orang yang lainnya supaya berhati-hati. Menghindari. Jangan sampai seperti ya. Nah, tidak apa-apa. Ada. Terlebih lagi kafir. Orang kafir. Naam. Tidak apa-apa kita menghibainya. Tidak apa-apa kita mengatakan perkataan yang jelek kepada mereka. Agar diambil ibrah. Kepada mereka yang telah meninggal ini. Atau mereka fusak. Orang-orang yang fasik, yang keterlaluan. Sehingga dikatakan fusak. Mereka yang berbuat maksiat terang-terangan. Tidak malu lagi. Minum khamr terang-terangan. Zina, mau kata orang bagaimana, tetap dia zina. Nah, terang-terangan. Nah, yang seperti ini, walaupun dia meninggal, tetap boleh kita mengatakan, jangan sampai seperti si fulan. Nah, halah. Jika ada aibnya pula, ketika dia dikafani, darah terus mengucur. Nah, ceritakan kepada mereka, tuh, lihat. Nah, agar mereka menghindari. Nah, demikian juga ketika kita mendapati aib di waktu mandikannya. Berubah, hitam. Nah, dari kulitnya. Sampaikan kepada mereka, tuh, lihat. Mereka, orang-orang fusak. Nah, ada, tidak apa-apa. Tapi kalau mereka tidak seperti itu, awam muslimin, nah, maka tidak boleh untuk mencela mereka. Bahkan kita disuruh untuk menutupinya. Nah, dan ketika sudah dikubur, alah selesai. Nah, jangan diungkit-ungkit. Oh, dulu dia teman ana, dia baik sekarang. Nah, di waktu akhir dia meninggal demikian. Nah, jangan. Ada. Jadi tidak boleh mencela mayat kecuali apabila berkaitan dengan agama. Seperti jarh wa ta'dil. Al-Jami' as-Sahih li Syekh Muqbil Al-Wadi'i jilid 2 halaman 281. Nah, nabtahi dan al-Qadr dan insyaallah akan ada lagi. Kelihatannya tidak cukup jika kita sampaikan sekarang. Nah, jadi masih ada kita pada hal-hal yang perlu diperhatikan seputar mengubur jenazah. Masih ada lagi. Nah, baru setelah itu insyaallah kita akan adakan praktek. Praktek dalam pengurusan jenazah ini dari awal sampai akhir insyaallah taala. Nah, nakti di alhamdulillah ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.